sekedar ngerti saja, sekedar tahu saja. Maka sungguh kata beliau, dia telah mendatangkan sebuah pendapat yang jauh lebih besar kejelekannya daripada pernyataan orang yang mengatakan iman itu adalah ucapan. Nah, jadi kata Muhammad Ibn Husain, orang yang berpendapat iman itu hanya ma'rifah, ini lebih parah, lebih buruk, lebih jelek daripada orang yang mengatakan iman itu sekedar ucapan. Nah, kenapa? Alasannya kata beliau, walazimahu ayyakuna iblisu ala qawlihi mu'minan. Karena pendapat dia ini, sadar atau tidak sadar, yang mengatakan iman itu hanya ma'rifah, akan melazimkan dia, akan mengharuskan dia meyakini atau barakallahu fikum menyatakan iblis itu mukmin. Kenapa? Karena iblis punya ma'rifah. Nah, bahkan mungkin ma'rifahnya iblis tentang Allah jauh lebih daripada kita. Ya, nah. Wong iblis langsung pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah menyaksikan bagaimana Nabi Adam itu diciptakan. Nah, iya. Iblis punya ma'rifah, bahkan ma'rifahnya apa? Lebih banyak daripada kebanyakan manusia atau umat muslim itu sendiri. Nah, sehingga kalau iman itu hanya sekedar ma'rifah, berarti iblis itu mukmin. Nah, barakallahu fikum. Li'annahu qad arafa rabbahu. Karena iblis mengenal Tuhannya. Di antaranya adalah dalam firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat ke-39. Iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaitani. Nah, iblis berkata, wahai Tuhanku, karena sebab engkau menyesatkan aku. Artinya iblis paham kalau Tuhannya itu adalah Allah. Naam. Qala rabbi fa'anzirni. Dalam surat Shad ayat ke-79. Iblis juga berkata, wahai Tuhanku, berilah penundaan, berilah tenggang waktu, berilah jeda untuk diriku. Nah, jadi dia mengerti dan paham, iya, tentang Tuhannya. Nah, barakallahu fikum. Dalam sebagian ayat juga iblis mengatakan, wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Nah, dengan keagunganmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, akan aku sesatkan mereka semua. Artinya iblis apa? Memiliki ma'rifah. Nah, tentang Tuhannya. Nah, kalau standar iman itu pakai standar yang seperti tadi, berarti iblis juga mukmin. Nah, barakallahu fikum. Walazimahu ayyakunal yahudu bima'rifatihim billahi wa birasulih ayyakunu mu'minina. Juga melazimkan dia, orang yang mengatakan iman itu ma'rifah, mengharuskan dia untuk mengatakan kalau orang Yahudi adalah orang beriman. Karena Yahudi mengenal Allah, mengenal Rasul. Nah, bahkan tadi kita katakan, pengetahuan Yahudi tentang Allah dan Rasul jauh lebih detail daripada kita. Nah, disebutkan dalam ayat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenali Rasul seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Ya, jadi pengetahuan orang Yahudi tentang Rasulullah barakallahu fikum, sangatlah detail, sangatlah rinci. Tayyib, ya. Nah, mungkin bisa lebih banyak dari pengetahuan umat Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Bahkan bukan hanya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengetahuan mereka itu merembet pada sosok-sosok person, individu, orang-orang yang ada di sekitar Rasul. Ya, sahabat-sahabatnya beliau. Nah, mereka sampai tahu dan mengerti. Ya. Kalau sahabatnya Rasul itu seperti ini. Per orang ya, Abu Bakar itu gambarannya seperti ini. Karakternya. Umar itu gambarannya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Syai bi syai yudhikar. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebagian kutubu siar. Nah, yang menunjukkan bagaimana detail, rincinya pengetahuan orang Yahudi tentang Nabi. Bahkan sampai merembet kepada para sahabahnya. Yaitu pada masa jahiliyah. Ada seorang ahbar, pendeta Yahudi, barakallahu fikum, na'am. Dalam sebuah perjalanan, ya, dan saat itu pada masa jahiliyah, Rasulullah belum diutus. Nah, di mana saat itu bangsa Arab menjadi budak. Ya. Dan di antara budaknya itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi beliau, kalau kayak bangsa kita kan dulu ada yang namanya Romusa, ya, itu di masa Jepang. Nah, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja demi bangsa Jepang. Baik, barakallahu fikum. Kalau bangsa Belanda apa namanya? Rodi. Nah, barakallahu fikum. Ya, kerja rodi, barakallahu fikum. Nah, baik. Saat itu sahabat Umar termasuk dalam tawanan mereka sehingga disiksa sampai pada satu tingkatan beliau sudah tidak kuat, barakallahu fikum, ketika dicambuk dan diperintah untuk terus menggali dan menggali, akhirnya sama beliau alat penggali itu dipukulkan ke kepala mandornya, ya. Nah, langsung barakallahu fikum semaput, beliau kabur lari dari tawanan tadi. Nah, di tengah perjalanan berpapasan dengan pendeta Yahudi tadi. Lihat wajahnya Umar. Ini orangnya ini. Nah, dia langsung paham. Ya, tiba-tiba menghentikan sahabat Umar, mengambil secarik kertas, barakallahu fikum, nah, meminta ya sahabat Umar untuk memberikan tanda tangannya. Nah, barakallahu fikum. Sahabat Umar waktu itu enggak paham, maksudnya apa? Pokoknya tulis tanda tangan, kasih tanda tangan. Buat apa? Tidak tahu. Tanda tangan. Barakallahu fikum. Sahabat Umar karena dalam kondisi lagi dikejar-kejar, kasih aja tanda tangan. Beliau lari. Barakallahu fikum. Nah, baik. Baru terungkap kejadian itu dan mengapa, ya, naam, alasannya, istilahnya plot twist-nya, baik, barakallahu fikum. Ketika apa? Ketika sahabat Umar berhasil menaklukkan, barakallahu fikum, menaklukkan Syam, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Di mana pada saat itu banyak dari kalangan ahli kitab, barakallahu fikum, yang menjadi tawanan-tawanan kaum muslimin, ya. Ketika sahabat Umar mengumpulkan mereka, pendeta yang tempo hari minta tanda tangan itu muncul dan menunjukkan kertas itu yang intinya adalah jaminan keamanan, gitu ya. Kalau dia tidak berhak untuk ditawan karena sudah apa? Mendapatkan jaminan keamanan dari Umar bin Khattab. Nah, beliau mencoba mengingat-ingat kembali, ya, baru ingat. Oh, ternyata itu alasannya, ya. Nah, untuk menunjukkan kepada kita betapa detailnya pengetahuan orang Yahudi itu tentang Rasul. Bahkan bukan hanya Rasul, tapi apa? Sampai ke sahabat-sahabatnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi sayang, pengetahuan itu tidak mendatangkan keimanan. Nah, sehingga di situ ada pelajaran bagi kita, percuma orang itu kalau pinter. Percuma orang itu kalau wawasannya luas. Iya, pengetahuan agamanya dalam. Hafalannya barakallahu fikum kuat. Nah, tapi kalau tidak memiliki keimanan, tidak memiliki keyakinan, maka ilmu itu hanya sekedar sesuatu yang dia banggakan atau yang dia pamerkan kepada manusia. Adapun manfaatnya tidak bisa dia ambil. Barakallahu fikum. Nah, sebagian mereka menggambarkannya seperti apa? Seperti orang yang menjadi lilin. Iya. Nah, lilin itu membakar dirinya, barakallahu fikum. Dia hancur, dia lebur, tapi yang mendapatkan manfaatnya adalah orang lain. Menerima cahayanya orang lain. Nah, itu iya, pelajaran yang bisa kita ambil. Orang itu kalau punya banyak ilmu, punya banyak pengetahuan, tapi tidak punya keimanan, maka barakallahu fikum percuma. Iya. Tayyib. Nah, di sini andai kata standar iman itu adalah ma'rifah, berarti orang Yahudi itu mukmin. Iya, barakallahu fikum. Nah, tidak boleh dikatakan sebagai orang yang kafir. Barakallahu fikum. Padahal jelas ayat-ayat Al-Qur'an sangat tegas, barakallahu fikum, menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang kafir. Baik. Qala Allah Ta'ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Faqad akhbara 'azza wa jalla annahum ya'rifuna Allah wa rasulahu. Dan Allah mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi mereka mengenal Allah dan Rasul-Nya. Naam. Fayuqalu lahum, maka katakan kepada mereka yang punya pendapat iman itu hanyalah ma'arifah. Taib. Aish. Singkatan dari ayu syai'in. Aish. Aishul farku bainal islami wa bainal kufri. Terus apa bedanya antara Islam dan kafir? Kalau standar iman menurut kamu hanyalah ma'rifah saja. Maka di dalam tatanan kehidupan beragama enggak ada yang muslim, enggak ada yang kafir. Semuanya muslim. Iya. Nah, kalau iman itu hanya sekedar ma'rifah. Faqad alimna anna ahlal kufri qad arafu biukulihin anna Allah Ta'ala khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kita sudah mengerti, kita sudah tahu, kata beliau, bahwa orang-orang kafir itu mereka mengetahui dengan akal-akal mereka bahwa Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wala yunjihim fi dhulumatil barri wal bahri illallah. Orang-orang kafir juga meyakini tidak ada yang menyelamatkan mereka dalam kegelapan daratan dan dalam kegelapan lautan kecuali Allah. Orang-orang kafir meyakini. Ya, kalau yang menyelamatkan mereka dalam kegelapan daratan dan lautan hanyalah Allah. Wa idza asabathum asyadaidu la yad'una illallah. Dan orang-orang kafir ini kalau mereka ditimpa kesulitan, mara bahaya, maka mereka tidaklah berdoa kecuali kepada Allah. Nah, artinya nas-nas Al-Quran dan fakta realita menunjukkan kalau orang-orang kafir itu punya ma'rifah. Nah, mereka yakin tentang adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa menolong mereka dalam kondisi susah. Fa'ala qawlihim, maka kalau berdasarkan pendapat mereka, Murji'ah tadi, innal imana al-ma'rifatu kullu ha'ula mithlu man qala al-imanu al-ma'rifah. Nah, maka kata beliau, atas dasar pendapat mereka yang mengatakan iman itu ma'rifah, berarti mereka semua orang-orang kafir ini semisal ya dengan orang yang barakallahu fikum mengatakan iman itu adalah ma'rifah. Nah, dalam ta'liq yang kitab saya pegang disebutkan al-ibarah fiha khalal. Di sini ibarahnya ada yang khalal ya, tidak beres. Harusnya kan yang tepat ya, bahwa orang yang meyakini iman itu ma'rifah berarti kaum kafirin sama ya dengan kaum mukminin. Nah, barakallahu fikum. Itu yang tepatnya. Ala qaili hadhihi al-maqalati al-wahshiyah la'natullah. Tayyib. Beliau mengatakan untuk orang yang berpendapat dengan pendapat seperti ini, beliau sifati pendapat mereka dengan pendapat yang wahsyi ya, pendapat yang begitu liar ya. Nah, jadi beliau mengatakan orang yang punya pendapat begitu liar seperti ini, semoga Allah melaknatnya. Nah, doa laknat secara umum, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, terkait dengan doa la'nat, barakallahu fikum, ada rincian yang disebutkan para ulama. Baik, doa la'nat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, umuman. Nah, biwasfin au fi'lin. Mendoakan laknat secara umum dengan menyebutkan sifat atau perbuatan. Nah, ya. Tayyib. Seperti di sini, beliau melakukan laknat secara umum. Ya. Semoga Allah melaknat orang yang punya pendapat seperti ini, yang mengatakan iman itu hanya ma'rifah. Nah, Allah melaknat orang-orang kafir yang berbuat zalim, menyakiti dan barakallahu fikum membunuhi kaum muslimin. Ya, doa laknat secara umum kepada orang-orang kafir. Nah, seperti barakallahu fikum orang-orang Israel ya, yang membombardir kaum muslimin di Palestina. Barakallahu fikum. Nah, baik. Maka hukumnya di sini, ittafaqu ala jawazihi. Mereka berpendapat boleh melaknat dengan umum melalui sifat atau perbuatan yang memang pantas untuk dilaknat. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah al-la'nah mu'ayyanah atau la'nah khassah. Melaknat secara personal, melaknat secara individu, melaknat secara khusus. Langsung sebutkan namanya. Nah, la'anallahu fulan bin fulan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Di sini ada dua keadaan. Yang pertama, la'natul muslim mu'ayyan. Melaknat orang Islam secara khusus, secara personal, secara individu. Barakallahu fikum. Tayyib. Waraji pendapat yang kuat annahu la yajuz. Hal itu tidaklah diperbolehkan. Hayyan wa mayyitan. Baik yang sedang hidup atau yang sudah mati. Tidak boleh bagi kita untuk melaknat sesama muslim dengan laknat muayyan. Menurut pendapat yang rajih. Ya. Dengan keumuman hadis, laisal mu'minu bitta'an wala la'an. Orang beriman itu bukanlah orang yang suka mencela dan melaknat. Baik. Keadaan yang kedua adalah la'natul kafir mu'ayyan. Melaknat orang kafir secara personal, secara individu. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Ada dua keadaan juga. Yang pertama, ingkana hayyan. Orang kafirnya masih hidup. Ya, orang kafirnya masih hidup. Naam. Orang kafir yang jahat kepada kaum muslimin, ya. Dia yang memberikan komando kepada musuh-musuh kaum muslimin untuk apa? Menghabisi kaum muslimin. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Abu Jahal, Abu Lahab, barakallahu fikum. Nah, itu yang sudah mati ya, yang masih hidup, barakallahu fikum. Misal siapa sekarang? Binyamin Netanyahu ya. Nah, barakallahu fikum. Bibi. Barakallahu fikum. Panggilan akrabnya Bibi. Tayyib. Masih hidup ya. Nah, dia yang ngasih komando untuk barakallahu fikum melakukan genosida ya. Nah, pembantaian etnis manusia. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Bolehkah mendoakan laknat kepada Binyamin Netanyahu? Barakallahu fikum. Tayyib, secara individu, nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ikhtalafa al-ulama fi. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Warajih adamul jawaz. Pendapat yang kuat tidak diperbolehkan. Nah. Tayyib. Dengan landasan riwayat yang menjadi sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un. Nah. Jadi pernah pada saat perang Uhud, barakallahu fikum, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di dihajar habis-habisan ya, pada fase kedua oleh pasukan kaum musyrikin. Naam, di mana beliau hendak dihabisi dan dimatikan. Tayyib di situ beliau ya, karena sifat ya manusianya beliau sambil mengucapkan kata-kata kaifa yuflihul qaumu sajju nabiyahum. Bagaimana bisa beruntung sebuah kaum yang melukai wajah nabinya? Dalam sebagian riwayat, ketika beliau sholat subuh pada rakaat kedua setelah bangkit dari ruku, barakallahu fikum, di situ beliau mendoakan laknat kepada beberapa tokoh-tokoh musyrikin Quraisy dan beliau langsung menyebutkan namanya satu persatu. Nah, la'anallahu fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Nah, maka turun firman Allah, laisa laka minal amri syai'. Teguran untuk beliau kalau hal tersebut tidak diperkenankan. Karena ya kita tidak tahu orangnya masih hidup, peluang bagi dia untuk mendapatkan hidayah, peluang bagi dia untuk mendapatkan taufik dan tercerahkan masih ada. Wong belum the end, belum selesai, belum finish. Bisa jadi sebelum mati dia masuk Islam. Nah, dan kita sudah melaknat dia. Dan itu terbukti beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Rasul dalam doanya tadi, setelah itu masuk Islam dan Islamnya bagus. Barakallahu fiik. Islamnya kuat. Nah. Sehingga atas dasar itu sebagian mereka berpendapat tidak boleh. Ya, melaknat orang kafir yang jahat secara personal yang masih hidup. Kenapa? Karena kita tidak tahu ending, ya, akhir dari kehidupan orang tersebut. Nah, bisa jadi akhirnya adalah kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, keadaan yang kedua adalah la'natul kafir muayyan. Tayyib mayitan. Atau ba'da mautihi. Melaknat orang kafir secara personal, secara individu, barakallahu fikum, setelah dia mati. Ya. Nah, dan kita tahu dia mati di atas kekufuran. Selama hidupnya dia begitu jahat kepada kaum muslimin. Membantai ya habis-habisan umat Islam. Nah, maka bolehkah kita mendoakan laknat untuknya? Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah diperbolehkan. Nah, karena Rasul ya setelah perang Badr beliau mendatangi sumur yang di situ dilemparkan padanya bangkai-bangkai jasad-jasad tokoh-tokoh Quraisy yang begitu sengit permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Naam, dilemparkan ke sana dan Rasul mendoakan laknat untuk mereka. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan saat itu Allah berikan kekhususan ya. Tokoh-tokoh Quraisy itu mendengar. Ya, mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang umumnya orang yang sudah mati tidak bisa mendengarkan ucapan orang yang masih hidup. Tapi pada saat itu ada kekhususan tokoh-tokoh Quraisy ini, Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka untuk mendengar doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, sehingga kalau sudah mati barakallahu fikum dan kita meyakini dia mati di atas kekufuran, maka barakallahu fikum tayyib sebagian mereka berpendapat ya bolehnya melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Kita lanjutkan sedikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bal naqulu walhamdulillah qawlan yuwafiqul kitab wa sunnah. Wa ulama'ul muslimin. Alladzina la yastauhishu min zikrihim. Waqad taqaddama zikruna lahum. Annal imana ma'rifatun bil qalbi. Wa tasdiqan wa yaqinan. Wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih. La yakunu mu'minan illa bihadihi thalathati. La yajzi ba'duha an ba'din. Walhamdulillahi ala zalika. Naam. Tayyib. Bahkan kata beliau akan tetapi yang kita katakan alhamdulillah adalah sebuah ucapan yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah dan ulama kaum muslimin. Di mana menyebutkan nama mereka tidak membuat hati kita gusar dan gelisah. Artinya ketika nama-nama ulama ini disebutkan kita tenang. Kita tidak bimbang. Kita tidak gelisah. Kita yakin pendapat mereka benar. Adalah apa yang telah lalu ya, penyebutannya oleh kami dari mereka. Bahwa iman itu adalah pengetahuan dengan hati. Membenarkan dan meyakini. Mengucapkan dengan lisan. Mengamalkan dengan anggota badan. Dan orang itu tidak bisa menjadi seorang mukmin kecuali dengan tiga perkara ini. Sebagiannya tidak bisa mencukupi sebagian yang lain. Walhamdulillahi ala dzalik dan segala puji untuk Allah atas hal tersebut. Ya. Bahwa itulah pendapat yang benar, pendapat yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab.